sebagaimana yang Allah ingatkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kondisi suatu kaum melainkan saat mereka merubah kondisi mereka terlebih dahulu. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama kita dengan penafsiran bahwa Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya kecuali manakala hamba itu merubah nikmat tersebut. Allah tidak akan mencabut rasa tenang, kedamaian, ketenteraman kecuali ketika hamba tersebut menodai sendiri kedamaian dan ketenteraman itu. Itu yang biasa disilahkan dengan broken apa? Home. Saya pikir istilah ini sudah masyhur. Ternyata ada sebagian jamaah yang broken home siapa? Saya pikir ini sudah masyhur ya. Mohon maaf seandainya ada sebagian jamaah yang mungkin belum pernah mendengar istilah ini. Broken dari kata broke, apa? Rusak. Home, rumah. Rumah, rusak. Bocor gitu ya. Rumah tangga yang tidak harmonis. Kalau kita simak ayat tadi, Ar-Ra'd ayat berapa tadi? 11. Bahwa dicabutnya nikmat itu ada pemicunya. Pemicunya adalah orang tersebut. Maka adanya rumah tangga yang rusak itu pasti ada penyebabnya. Dan penyebabnya itu bisa internal, bisa eksternal. Bisa penyebabnya dari dalam orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut, atau penyebabnya dari luar. Contoh penyebab dari dalam yang mengakibatkan rumah menjadi rusak dan tidak harmonis adalah pondasi iman yang tidak kuat. Contoh sebab internal yang bisa mengakibatkan broken home adalah pondasi iman yang tidak kuat. Ketika orang-orang yang ada dalam rumah tersebut, suami, istri, anak, ayah, ibu, tidak memiliki pondasi keimanan yang kuat, maka hanya dengan masalah sedikit, bisa-bisa rumah tangga itu bubar. Cuma gara-gara problem kecil. Sebaliknya, ketika orang-orang yang tinggal di rumah itu mereka punya keimanan yang kuat, pondasi akidah yang kokoh, walaupun badai datang menghempaskan rumah tangga tersebut, maka tetap bahtera rumah tangga itu tidak akan pecah apalagi karam. Contohnya adalah rumah tangga Khalilur Rahman. Siapa? Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Berapa kali rumah tangganya Nabi Ibrahim ini diuji dengan ujian, bukan ujian ringan, ujian berat. Saya kasih 3 contoh ujian yang dihadapi oleh keluarganya Nabi Ibrahim. Suruh pisah. Suruh apa? Pisah. Yang kedua, disuruh untuk menyembelih anaknya sendiri. Yang ketiga, poligami. Kita lihat satu-satu. Yang pertama suruh apa tadi? Kisah. Kita tahu kan kisahnya, Nabi Ibrahim disuruh membawa siapa? Siapa? Istrinya. Istri yang mana ini? Hajar. Beserta dengan anaknya. Siapa anaknya? Ismail. Saat masih bayi. Kemudian ditinggal di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada manusia. Lalu disuruh ditinggal. Ditinggal kemana? Ke Syam. Sedangkan Hajar sama Ismail di mana? Di Mekah. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Di sebuah lembah yang tandus di dekat Baitullah, yaitu di Mekah. Sedangkan Nabi Ibrahim ke Syam. Syam itu sekarang mana? Palestina, Lebanon, Yordan, sekitar wilayah itu. Suriah. Bayangkan disuruh pisah, dan pisahnya enggak sebentar, tahunan pisahnya. Tapi mereka berhasil melewati ujian tersebut. Bukan hanya Nabi Ibrahim, istrinya pun demikian. Ya, sempat kaget ketika tahu-tahu ditinggal, suruh turun dari tunggangan. Tahu-tahu Nabi Ibrahim pergi, dipanggil-panggil, diem aja. Begitu sekian kali dipanggil, tetap diem aja dan berjalan terus. Maka Hajar pun bertanya kepada suaminya, Allahu amaraka bihada? Apakah engkau lakukan ini karena perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, ya. Maka Hajar pun berkomentar, idzan la yudayyunallah. Kalau memang engkau tinggalkan aku karena perintah Allah, pasti Allah tidak akan menterlantarkan kami. Gak ada protes-protes dari Hajar. Kenapa? Karena keimanan dan pondasi tauhidnya kuat. Ujian yang lain, apa tadi? Disuruh nyembelih anaknya sendiri. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan demikian pun, Nabi Ibrahim mengajak anaknya untuk bertukar pikiran, mendengarkan komentar dari anaknya. Perbincangan itu Allah nukil dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk. Ketika Nabi Ismail alaihi salam sudah mulai dewasa, sudah bisa bekerja, maka Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, inni ara fil manami anni adbahuk. Aku bermimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Madza tara? Apa pendapatmu wahai anakku? Diberi kesempatan. Nabi Ismail untuk mendengar perintah Allah Azza wa Jalla yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Jalan dialog diambil oleh Nabi Ibrahim. Tidak ujuk-ujuk lagi tidur, ngambil apa? Bisa pegangi, jirat. Diikat. Enggak. Dan Nabi Ismail alaihi salam karena beliau juga punya pondasi keimanan yang kuat, maka beliau dengan tegar mengatakan, qala ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah aku sabar menghadapi ujian. Walaupun kemudian akhirnya Nabi Ismail alaihi salam diganti oleh Allah dengan apa? Dengan seekor domba. Tapi kan gak ada pemberitahuan sebelumnya. Gak dikasih tahu skenarionya akan seperti itu. Kalau sekarang kita sudah tahu ceritanya. Tapi saat Nabi Ibrahim alaihi salam mau menyembelih anaknya, itu gak dikasih tahu dulu sama Allah. Nanti kalau sudah pisau di situ ujuk-ujuk akan twing, berubah. Gak ada pemberitahuan sebelumnya. Berarti betul-betul dengan keimanan yang kuat. Dan Nabi Ismail juga siap untuk mengorbankan nyawanya. Itu masalah besar. Akan tetapi rumah tangganya Nabi Ibrahim alaihissalam tetap bisa bertahan karena punya pondasi keimanan yang kuat. Dua, apa yang ketiga tadi? Poligami. Nabi Ibrahim kita tahu nikah sama Sarah, nikah sama Hajar. Berarti Nabi Ibrahim berpoligami. Apakah rumah tangganya hancur karena ada komentar, wah ini pelakor nih. Ini ngerebut laki-lakinya orang. Enggak. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi Ibrahim alaihi salam cara berpoligaminya benar. Sedangkan istri-istrinya yaitu Hajar dan Sarah, mereka siap untuk menerima syariat poligami tersebut. Jadi kalau ada orang berpoligami terus rumah tangganya hancur, itu yang salah bukan apanya? Yang salah bukan apanya? Bukan syariat poligaminya. Yang salah siapa? Orangnya. Kalau tidak suaminya, ya istrinya. Suaminya yang poligami modalnya bonek. Apa bonek? Bondo nekat. Gak siap ilmunya, gak siap duitnya, gak siap mentalnya. Kok nekat poligami? Atau yang bermasalah siapa? Istrinya. Istri yang mana ini? Yang pertama apa yang kedua? Yang bermasalah yang mana? Sama-sama berpeluang. Istri yang pertama juga kadang-kadang bermasalah karena dari awal pokoknya gak mau, pokoknya ya. Gak mau pokoknya, mendingan aku diceraikan saja. Akhirnya betul diceraikan. Begitu diceraikan, akhirnya nyari-nyari bingung gini, akhirnya ya jadi istri kedua lagi. Aneh bin ajaib. Jadi istri pertama gak mau diceraikan, begitu diceraikan bingung kan, gak ada yang membiayai, akhirnya ya wis lah nikah jadi istri kedua. Kemarin jadi istri tua, sekarang jadi istri muda ya. Tapi muda yang tua isi, yang tua usianya ya. Atau yang bermasalah istri yang kedua, gak tahu berterima kasih ya. Istri yang pertama sudah rela untuk dimadu, istri yang kedua nuntut terus, akhirnya menimbulkan kecemburuan dari istri yang pertama. Jadi faktor internal yang menyebabkan broken home. Contohnya apa tadi? Pondasi keimanan yang tidak kuat. Contoh faktor internal lainnya yang bisa menyebabkan rumah tangga berantakan itu adalah karena masing-masing terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Masing-masing terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Entah itu dunia nyata maupun dunia maya. Dunia nyata apa? Ya sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri. Bapaknya kerja, ibunya kerja, semuanya kerja. Anak-anak bangun, bapak ibunya sudah tidak ada, sudah berangkat kerja semuanya. Ketika mereka tidur malam, enggak ketemu sama bapak dan ibunya. Karena bapak dan ibunya pulang terlalu larut malam. Hari Ahad pun ngelembur. Kapan ketemu sama anak? Tapi kan kita bekerja untuk masa depan anak. Masa depan apa? Yang dibutuhkan oleh anak itu bukan hanya duit. Yang lebih dibutuhkan oleh anak adalah belayan kasih sayang orang tuanya. Terlalu sibuk dengan pekerjaan di dunia nyata. Atau terlalu sibuk dengan dunia maya. Apa itu? Gadget. Mung bisa satu rumah lagi kumpul, masing-masing berkomunikasi dengan orang lain yang jauh-jauh. Semuanya pegang apa? HP. Bapak, ibu, anak, semuanya. Pembantu pun mungkin ya. Pernah kejadian di rumah makan, momen pengen makan bersama. Satu keluarga berangkat semuanya ke rumah makan, ke restoran. Datang pelayan, "Pak, mau makan apa?" Sambil ibu dulu, "Bu, mau makan apa?" "Mamas dulu." "Mas, mau makan apa?" "Dede dulu." Akhirnya muter gitu semuanya pegang apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Imam Ad-Diyah Al-Maqdisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ittakhadha khataman falabisahu. Thumma qala, shaghalani hadha ankum mundhu al-yawm." Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat pakai cincin. Pakai apa? Cincin. Enggak lama kemudian beliau lepas cincinnya. Lalu beliau menjelaskan kenapa beliau melepaskan cincinnya. Beliau katakan, "Syaghalani hadza ankum mundzul yaum." Sejak aku pakai cincin ini ganggu konsentrasiku ketika aku sedang duduk bersama kalian. Kalian itu siapa? Para sahabat. Ilaihi nadhrah wa ilaikum nadhrah. Ketika aku sedang duduk dengan kalian, wahai para sahabatku, pandangan mataku terbagi. Kadang ke cincin, kadang ke kalian. Ini ganggu majelis saya dengan kalian. Maka saya lepas. Saya pakai lagi. Anda tanya sama itu, cincin dengan gadget lebih ganggu mana ketika orang sedang berkumpul bersama? lebih ganggu mana? Cincin? Gadget? Ya. Nabi SAW menghargai para sahabatnya. Maka seharusnya suami menghargai istrinya, istri menghargai suaminya, ayah menghargai anaknya, anak menghargai ayah dan ibunya. Ketika sedang kumpul, tutup. Jangan sampai satu kasur kayak enggak satu kasur. Yang satunya menghadap ke utara, yang satunya menghadap ke selatan. Masing-masing wajahnya bersinar. Bukan karena sering wudu, bukan. Aduh, na'udzubillah min dzalik. Ini kita baru bahas faktor apa? Internal. Ternyata waktunya sudah habis. Kita lanjut insyaallah nanti ba'da isya bi'idznillah ya azza wa jalla. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sesi yang pertama tadi kita telah menyampaikan contoh faktor internal. Tadi di pertemuan pertama kita telah menyampaikan contoh faktor internal yang bisa mengakibatkan adanya rumah tangga yang renggang. Kali ini kita akan memberi contoh faktor eksternal yang sering kali mengakibatkan hancurnya rumah tangga. Contoh yang paling banyak adalah masuknya orang ketiga. Masuknya orang ketiga. Dan yang saya maksud orang ketiga di sini adalah selingkuhan, bukan istri yang sah atau poligami, bukan. Dan ini seringkali juga berawal dari gadget. Bergabung dengan grup alumni S1, yeah. Alumni kuliah, nanti alumni SMA, lama-lama alumni PAUD, maka cocok seandainya medsos fungsinya adalah mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Mendekatkan yang jauh bagus enggak? Bagus atau jelek? Bagus. Ya tergantung yang jauh itu siapa. Yang jauh mantan kok bagus ya. CLB kan nanti. Hati-hati. Kalau ada yang mulai goda-goda, ngubungi-ngubungi kayak gitu, yang tegas, blok, hapus. Jangan malah disimpan, dikasih star lagi. Jangan, hapus sudah, blok. Dan biasanya faktor eksternal ini akan bermain dan ngefek ketika internalnya gak kuat. Ketika keimanannya gak kuat, dia akan rapuh dengan gempuran faktor-faktor eksternal. Ini kita baru bahas tentang penyebab. Sekarang kita membahas tentang solusi. Karena judulnya Broken Home, Sebab dan Solusi. Apa solusinya untuk mencegah atau mengatasi broken home? Yang pertama, solusinya adalah menghidupkan budaya belajar agama. Menghidupkan budaya belajar agama. Karena seringkali masalah itu timbul karena masing-masing anggota keluarga tidak tahu ilmu agama tentang bagaimana cara berkeluarga. Sehingga di dalam Al-Quran, ayat yang sering kita dengar, surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ditafsirkan ayat ini oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Allimuhum wa adibuhum. Allimuhum, ajari mereka. Jadi salah satu tugas kepala rumah tangga adalah mengajari keluarganya ilmu agama. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab beliau As-Sahih, beliau membuat bab judulnya Babu Ta'limir Rajuli Amatahu wa Ahlah. Bab motivasi suami seorang laki-laki, seorang bapak, untuk ngajari budaknya dan keluarganya. Kalau sekarang mengajari pembantunya dan istrinya. Beliau membawakan sebuah hadis, "Tsalatsatun lahum ajrani." Ada tiga jenis manusia yang akan mendapatkan pahala dobel. Salah satunya kata beliau, "Wa rajulun kanat 'indahu amah fa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fa tazawwajaha falahu ajran." Salah satu dari tiga jenis manusia yang akan mendapatkan pahala dobel adalah seseorang yang punya budak. Kemudian budak ini dia didik, dia ajari ilmu agama yang benar. Setelah itu dia merdekakan, setelah merdeka dia nikahi, dia punya pahala dobel. Hadis ini lagi membahas tentang seorang majikan yang ngajari siapa? Budaknya dengan baik. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab motivasi seseorang mengajari pembantu dan keluarganya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seandainya kita disuruh untuk ngajari pembantu, seandainya kita disuruh untuk ngajari budak, apalagi keluarga kita sendiri. Makanya budaya belajar agama harus kita hidupkan. Bagaimana kita bisa tahu cara suami yang baik, menjadi suami yang baik, cara menjadi istri yang baik, seandainya kita tidak pernah belajar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipanggil oleh para muslimat, para wanita di zaman beliau, untuk ngisi pengajian di rumah-rumah, beliau penuhi. Pernah ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslimah di zaman itu, "Ya Rasulullah, ghalabana 'alaika ar-rijal, faj'al lana yawman min nafsik." Wahai Rasul, kami sering enggak dapat tempat pengajian di masjid. Kalah terus sama para pria. Kami pengin ada jadwal khusus pengajian buat kami para wanita. Fawa'adahunna yawman laqiyahunna fih fawa'adahunna wa amarahunna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjanjikan satu momen khusus untuk para wanita. Di dalam riwayat yang lain, ini tadi dalam Sahih Bukhari kata Ibnu Hajar, di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Mau'idukunna baitu fulana." Tempat kajian kita besok di rumahnya si fulanah. Nabi SAW datang ke sana. Kita hidupkan pengajian. Salah satu yang akan mendukung budaya belajar di rumah adalah menyediakan buku-buku agama, bikin perpustakaan di rumah. Gak usah gede-gede langsung yang sekian ribu buku, gak usah, sedikit-sedikit. Beli satu buku, tempatkan di tempat yang bersih, yang rapi. Syukur-syukur bisa diklasifikasikan, oh ini buku akidah, ini buku fikih, ini buku cerita untuk anak-anak. Sehingga di dalam rumah itu terbiasa dengan budaya belajar. Dan anak-anak gak mungkin tertarik untuk baca seandainya abi dan uminya itu juga gak pernah apa? Baca. Jadi kalau kita pengen anak kita rajin baca, gak susah. Caranya gimana? Gimana caranya? Kitanya itu loh, baca apa enggak? Alhamdulillah, baca tiap hari Ustaz. Masya Allah. Baca WA Ustaz. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Menghidupkan budaya belajar agama. Yang kedua, solusinya adalah saling menunaikan hak dan kewajiban. Saling menunaikan hak dan kewajiban. Setelah kita belajar, tahu ilmunya, apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, apa haknya suami, apa haknya istri, apa kewajibannya anak, apa haknya anak, maka setelah kita belajar, kita praktekkan itu dalam kehidupan keseharian kita. Allah ingatkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Para istri punya hak sebagaimana mereka juga punya kewajiban. Begitu pula suami. Rumah tangga mulai retak ketika masing-masing menuntut haknya dan lupa kewajibannya. Tapi begitu masing-masing dari pasangan tersebut, suami atau istri, mereka berusaha menunaikan sebaik mungkin kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada mereka, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, rumah tangga itu akan harmonis. Contoh misalnya, Allah berfirman untuk menggambarkan contoh kewajiban dan hak dalam surat An-Nisa ayat 34. Surat apa? An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ini tugasnya suami. Jadi napa? Pemimpin. Kenapa kok laki-laki jadi pemimpin? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena laki-laki punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan. Kelebihan apa? Kelebihan apa? Fisik. Kelebihan apa lagi? Akal. Kelebihan apa lagi? Ibadah. Laki-laki punya kelebihan fisik. Fisiknya lebih kuat daripada perempuan. Dia punya kelebihan akal. Ketika ada masalah, lebih mengedepankan solusi daripada perasaan. Saya sering kasih contoh, kompor jeblok. Ketika ada kompor meledak, lihat responnya laki-laki dan lihat responnya perempuan. Saat itu kita bisa tahu apa kelebihannya laki-laki. Apa responnya laki-laki? Segera nyari karung, masukin apa? Air, kemudian ditutupkan. Kalau perempuan ada kompor meledak gimana? Ini gimana? Malah kadang-kadang sambil nutupin, ya Allah. Karena perempuan itu dominan apanya? Perasaannya. Kalau laki-laki dominan akalnya, logikanya. Maka jangan sampai laki-laki dominan perasaannya. Bukan berarti ketika kita katakan laki-laki itu dominan logikanya, berarti laki-laki enggak punya perasaan. Bukan berarti ketika kita katakan perempuan lebih dominan perasaannya, dia enggak punya akal. Bukan. Tapi mana yang lebih dominan? Pemimpin perlu dia untuk segera mencari solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapi. Makanya yang dijadikan pemimpin laki-laki, karena dia punya kelebihan. Kelebihan fisik, kelebihan apa? akal, terus kelebihan ibadah. Laki-laki enggak ada liburnya salat. Kalau perempuan ada liburnya. Minimal dalam sebulan berapa? Seminggu minimal. Datang bulan. Apa ada laki-laki datang bulan? Puasanya enggak bisa sebulan penuh. Kemudian megang mushafnya ketika ada halangan enggak bisa, belum lagi ketika nifas. Laki-laki ibadahnya lebih banyak daripada perempuan. Makanya dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan. Layak seandainya dijadikan pemimpin. Wabima anfaqu min amwalihim. Dan laki-laki dijadikan pemimpin juga karena laki-laki punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah. Itulah salah satu harga dirinya laki-laki. Maka seandainya laki-laki, para suami tidak menunaikan kewajiban ini, pasti masalah. Apalagi yang disuruh kerja siapa? Istrinya. Akhirnya yang punya penghasilan, istrinya. Istrinya yang jadi kepala. Akhirnya istrinya berani menceraikan suaminya. Kan lucu. Masa istri menceraikan suami? Ya kebaliklah. Ini kewajiban suami. Setelah itu Allah Azza wa Jalla melanjutkan, apa kewajibannya istri? Fassalihatu. Harus menjadi istri yang salihah. Yang salihah itu yang seperti apa? Qanitatun. Nurut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafizatun lil ghaib. Dan berusaha untuk setia, nurut kepada suaminya walaupun suaminya enggak ada. Itu kewajibannya istri. Sehingga ketika suami meninggalkan rumah untuk bekerja, untuk bepergian, hatinya tenang, enggak was-was. Wah, jangan-jangan. Itu karena istrinya tidak salihah. Maka kalau ingin rumah tangga itu tidak hancur, solusi yang kedua adalah masing-masing menunaikan hak dan kewajiban. Yang ketiga, membiasakan untuk saling berbicara dan mendengar. Membiasakan untuk saling berbicara dan mendengar. Ngobrol dengan istri itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngobrol dengan istri itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu istrinya 9, itu pun beliau ngobrol dengan semua istrinya. Maka enggak ada alasan sibuk. Enggak ada waktu, Ustaz. Capek, Ustaz. Sibuk siapa? Kita dengan Nabi SAW. Rasulullah SAW itu bukan hanya kepala rumah tangga. Beliau juga kepala negara. Beliau juga panglima. Beliau juga hakim. Ketika ada jihad, beliau menjadi panglima. Ketika ada orang berselisih, beliau yang mengadili. Beliau juga inspeksi ke pasar. Beliau punya 9 istri. Lah kita apa alasannya? Istri dari lu cuma 1. Sibuk yang enggak sibuk. Cuma berapa? Terus apa alasannya kita enggak ada waktu untuk ngobrol dengan istri kita? Dalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, aku pernah nginep di rumah bibiku Maimunah. Yang itu Rasulullah sallallahu alaihi ahlihi sa'atan thumma raqad. Saya perhatikan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai isya, beliau berbincang-bincang, beliau ngobrol dengan istrinya. Setelah itu baru beliau tidur. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan cuma pengennya didengar terus dan enggak mau apa? Mendengar. Ini egois, maunya cuma didengar, didengar, dan gak pernah mau mendengar apa curhat dari istri, apa curhat dari anak-anak. Gak pernah tanya anak-anak, kamu pulang tadi gimana di sekolahan, apa yang dipelajari tadi di sekolahan, gimana teman-teman di jalan tadi gimana. Gak pernah seperti itu. Akhirnya anak tidak merasa dihargai oleh orang tuanya. Karena dia tidak merasa dihargai oleh orang tuanya, maka dia mencari penghargaan di luar sana. Akhirnya kelayaban dengan teman-temannya yang gak jelas. Maaf anak-anak yang ada di lampu-lampu merah, yang rambutnya pirang, itu mereka apa gak punya orang tua? Punya gak? Ya punya. Masa ujuk-ujuk tuing? Gak mungkin. Pasti ada apanya? Ada bapaknya, ada ibunya, terus kemana? Bisa saja ayah dan ibunya orang kaya, mungkin. Jangan dipikir mereka semuanya adalah orang-orang yang kurang mampu ekonomi orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya kaya raya. Tapi mungkin mereka tidak mendapatkan perhatian, gak pernah didengar. Mau ngomong sama bapaknya, sudah sana bapak sibuk, sama ibu, ibu juga sama, ibu sibuk. Ada lihat tadi, sibuk apa? Pasang status, ya, sibuk jawabnya apa? WA. Ini yang keberapa? Yang ketiga, yang terakhir adalah berusaha menjaga rahasia rumah tangga. Berusaha menjaga rahasia rumah tangga. Allah umpamakan laki-laki dan wanita pakaian untuk suaminya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu pakaian. Apa fungsinya pakaian? Untuk menutupi aurat. Menutupi auratnya istri, istri menutupi auratnya suami. Kan aneh, ada orang pakai sarung terus diangkat kayak gini. Yaitu istri yang cerita aibnya suami. Wah, suamiku pelitnya minta ampun. Masa sebulan cuma dikasih 900? Yang kedua mengatakan, masih mending kamu 900. Suamiku cuma ngasih 500. Yang ketiga ngomong, 500, saya malah kadang-kadang gak dikasih. Seakan-akan merasa bangga ketika menjadi wanita paling terzolimi sedunia. Oh, dizolimi kok bangga? Rahasia rumah tangga gak usah disebar-sebar kemana-mana. Apalagi rahasia diranjang. Wah, dah suami sudah gak bisa apa-apa. Boleh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan suami istri yang membongkar, yang menceritakan isi kejadian di ranjang. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama dzalika matsalu syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin faghasyaha wan nasu yanzurun." Orang yang suka cerita-cerita urusan ranjang. Kata Nabi SAW, diumpamakan seperti setan laki-laki ketemu dengan setan perempuan di tengah jalan, terus langsung berhubungan biologis di tengah jalan dan dilihati oleh banyak orang. Hadis riwayat Ahmad. Itu perumpamaannya, cerita-cerita urusan apa? Ranjang. Tanpa malu berhubungan biologis di depan umum, setan laki-laki dengan setan perempuan. Termasuk rahasia rumah tangga, masalah yang ada di rumah. Kalau ada masalah, selesaikan terlebih dahulu antara suami dengan istri. Makanya Allah tadi di dalam surat An-Nisa tadi, وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِئِ وَاضْرِبُوهُنَّ. Seandainya engkau melihat istrimu ada gelagat yang kurang baik, mulai enggak manut, mulai enggak nurut, فَعِذُوهُنَّ, maka kasih dia nasihat. Ini level yang paling apa? Paling rendah, paling ringan. Kesalahan kecil, nasihat dengan cara yang baik. Gak mempan, wahjuruhunna fil madaji', diamkan istrimu di ranjang. Ya tadi, satu madhab utara, satu madhab selatan. Ya bukan kayak gini, madhab utara, madhab selatan. Kayak gini, diemin. Kok gak mempan juga, wadribuhunna, pukul. Wah, itu gak jadi KDRT Ustaz. Enggak. Karena pukulan di dalam agama kita itu ada aturannya. Saya pernah nyampaikan pengajian, judulnya aturan memukul. Kalau gak salah 3 seri. Ya. Diatur dalam agama kita. Di mana berapa kali diatur, kapan mukulnya diatur, semuanya diatur. Jadi gak usah takut KDRT, karena gak ada KDRT dalam Islam. Pakai alat apa diatur? Kata para ulama, alatnya itu ya kira-kira kayak kayu siwak, ranting sih, bukan kayu jati gelondongan gitu kan. Kayu siwak. Segini kayu siwak. Enggak marem Ustaz. Memang urusan memukul itu bukan untuk memaremkan, tapi untuk mendidik. Enggak ngefek Ustaz. Iya, karena ente dari dulu mukulnya enggak tanggung-tanggung. Saya enggak mukul Ustaz, alhamdulillah. Terus apa? Nendang aja Ustaz. Berdoa ya, mukul aja enggak mukul aja dibatasi, apalagi nendang. Semuanya diatur, tempatnya diatur. Enggak boleh di tempat-tempat organ yang vital, muka enggak boleh. Kemudian enggak boleh jumlahnya lebih dari 10 kali, terus harus dibagi-bagi tempatnya. Wah, berarti kalau mau mukul mikir. Iya, mikir. Sudah berapa kali di sini? Wah, enggak jadi mukul. Ya memang itu tujuannya, supaya enggak gampang-gampang apa? Mukul, mau mikir-mukul. Kemarin yang udah di mana? Ya. Terus berapa kali? Kalau seandainya ini semuanya enggak bisa, baru kemudian melibatkan pihak yang ketiga. Wa in khiftum syiqaqa bainihima. Seandainya sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan, mengkhawatirkan kondisinya nanti akan pecah rumah tangga, akan pisah rumah tangga tersebut, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dari pihak istri. Dan Allah kasih dengan hakaman, orang bijak. Langsung pasang status galau. Suami galak. medsos. Kan hancurnya rumah tangga. Jadi bagaimana solusinya tadi? Yang pertama apa tadi? Menghidupkan budaya belajar agama. Yang kedua? Saling menunaikan hak dan kewajiban. Yang ketiga? Saling berbicara dan saling mendengar atau berkomunikasi. Yang keempat? Tidak menyebarkan rahasia rumah tangga. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada sisa waktu sedikit, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ustaz, bagaimana menyikapi istri yang suka menang sendiri atau ngeyelan seperti tidak ngajeni suami? Diajak apa? Katakan apa? Lau amartu an yasjuda ahadun li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku dibolehkan untuk memerintahkan manusia sujud kepada manusia, niscaya aku akan perintahkan suami, maaf, aku perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Ini menggambarkan betapa besarnya hak suami. Tapi saya katakan kepada suaminya juga yang sabar. Yang menghadapi istri yang kurang baik itu bukan hanya kita. Sebagian nabi pun juga mengalami kondisi seperti itu. Contohnya adalah istrinya Nabi Zakaria alaihis salam. Dalam surat Al-Anbiya ayat 90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aslahna lahu zaujah. Dan kami, kata Allah, memperbaiki istrinya Zakaria. Jadi oleh Allah Azza wa Jalla, istrinya Zakaria itu diperbaiki perilakunya. Apa penafsiran para ulama? Sebagian ulama seperti Imam Atha mengatakan, kana fi lisaniha tulun fa aslahaha Allah. Autulan fa aslahaha Allah. Istrinya Nabi Zakaria ini sebelumnya punya karakter kalau berbicara itu kadang-kadang menyakitkan. Kalau ngomong pedes. Ini padahal istrinya siapa? Nabi alaihi salam. Dengan izin Allah, karakter negatif itu hilang dan berubah menjadi istri yang baik. Maka sama-sama penanganannya dari dua belah pihak, istri supaya menghormati suaminya, biar tahu bagaimana kedudukan suami dalam Islam itu, ajak ngaji. Anda sebagai seorang suami harus ekstra sabar dan tidak putus asa untuk mendidik istri. Ustaz, akhir-akhir ini istri saya sering dihubungi seorang teman laki-lakinya lewat chat WA. Walaupun pembicaraan ikhwan tersebut seputar agama, tapi muncul kekhawatiran di hati saya. Semisal takut ini merupakan celah untuk selingkuh. Apa yang harus saya sampaikan ke istri dan bagaimana sikap saya terhadap chat tersebut? Tidak apa-apa Anda punya perasaan seperti itu. Ya. Justru kalau Anda tidak punya perasaan seperti itu, Anda dikhawatirkan kejantanannya. Ya. Tapi perlu dihadapi dengan cara yang bijak. Mungkin saja istri itu belum menyadari bahaya bermudah-mudahan di media sosial. Mungkin saja diingatkan, ya, dengan cara yang baik, bahwa setan itu bisa membukakan 100 pintu kebaikan, dan targetnya adalah menjerumuskan manusia tersebut ke pintu yang ke nomor 101, yaitu pintu maksiat. Para ulama ngasih contoh, ngajari akhwat baca Quran, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Tapi para ulama mengatakan hendaknya yang mengajari akhwat baca Quran, hendaknya ya akhwat juga, hendaknya bukan ikhwan, berduaan. Karena yang namanya belajar pan, idealnya itu adalah melihat mulut, makharijul huruf. Seandainya yang ngajar ikhwan, yang diajari akhwat, coba huruf bibir. Apa huruf bibir? Ba contohnya. Coba bibirnya itu. Itu bahaya. Udah nenek-nenek, iya. Sudah 62 tahun, iya, 62 tahun itu bisa dirubah sama syaitan jadi 26. Casingnya itu sama syaitan itu bisa dirubah. Begitu cekut, ternyata oh 62. Ingatkan dengan baik-baik istri. Dan ikhwannya yang hubungi istri Anda juga diingatkan dengan cara yang baik. Kemudian Anda bisa jadi pengganti. Anda bisa menjadi pengganti. Kalau ada masalah apa, tanya ke saya. Atau kalau Anda merasa, wah saya ini juga kemampuan agamanya terbatas, ya kasih nomornya Ustaz. Kasih nomornya Ustaz. Bagaimana jika istri menceritakan apa-apa yang tidak cocok dari suaminya, diceritakan kepada saudara? Istri sering menceritakan hal tersebut kepada anak-anak karena bagi sang suami, apa ini? Manfaatnya apa? Orang itu ya, kalau mau melakukan sesuatu, kan dia berpikir manfaat. Untungnya apa? Secara duniawi, secara ukhrawi. Kita mau bisnis, kita kan berpikir apanya? Untung. Kalau kita sudah dikasih tahu, Mas ini bisnisnya dijamin rugi 100%. Apa kita mau? Kan gak mau kan? Kita mulakan sesuatu mikirin untung. Untung duniawi atau untung apa? Ukhrawi. Nah sekarang Anda oposisi di rumah, itu untungnya apa? Marem Ustaz. Terus kalau sudah marem, ya sudah, berarti gak ada kecuali memuaskan nafsu. Nah merasa puas. An-nafsu katifli in tuhmilhu syabba'a hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimu. Nafsu itu seperti bayi. bayi itu kalau dibiarkan netek, gak akan dia apa? Gak disapi, maka dia akan netek terus syabba ala hubbir radhai sampai itu tetap netek. Wa in taftimhu yanfatim. Tapi bayi itu nafsu itu harus disapi. Maka tahan diri, ngapain? Ada masalah, ngomong baik-baik sama suami. Belum dengar doa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, yang punya kekurangan bukan cuma pasangan kita, kita pun juga pasti punya kekurangan. Bagaimana menyikapi perselingkuhan di dalam rumah tangga? Boleh enggak kita mengorek aib atau cukup apa yang apa atau cukup kita yang tahu saja? Kalau seandainya orang itu sudah bertaubat, maka tidak ada manfaatnya mengorek-ngorek kesalahan yang sudah lama. Makanya ayat yang tadi kita bacakan, surat An-Nisa tadi, itu perlu untuk kita sering-sering pelajari. Setelah Allah menyebutkan tiga langkah, apa tadi yang pertama? Nasihat. Kalau enggak mempan apa? Diamkan. Kalau enggak mempan, dipukul sesuai dengan aturan. Setelah itu selesai, Allah katakan apa? Fa in ata'nakum. Seandainya istri baik, nurut setelah melewati tiga proses itu, fala tabghu 'alaihinna sabila. Gak usah ngungkit-ngungkit kesalahan yang lama. Karena enggak ada manfaatnya. Kalau kita ngungkit-ngungkit kesalahan istri kita seminggu yang lalu, maka istri kita akan mengungkit kesalahan kita sebulan yang lalu. Kita enggak terima, kita ungkit kesalahan istri kita setahun yang lalu. Istri enggak terima, dia akan mengungkit kesalahan kita sebelum nikah dengan dia. Enggak akan selesai. Kalau memang istri sudah taubat atau suami sudah taubat, kalau Anda masih pengen lanjut, sudah gak usah diungkit-ungkit. Kecuali kalau Anda pengen pisah, itu hak Anda. Boleh. Karena memang salah satu hal yang membolehkan untuk berpisah adalah zina. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sudah 8:30. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.